wis hitam iki. Goblok-goblok aja. Alen-alen bakal selamat. Bali nasi nasi bu, yang haus bu. Nasi bungkus dijual dengan harga pokok-pokok berarti. Wis tadol sapiku telu kabeh lemu lemu. Kabeh wis takene wong kanggo ragat sliramu. Apa senang kowe le? Apa sedenan aku njuk kenalan karo awamu. Kepengen rasane aku ngamuk, frustasi kepengen aku kendhat, mergo kowe aku dadi Bahasa Inggrisnya goyang apa sih?